dengan keindahan sejuta kenanganku padamu. Tak kusangka masih ada setitik rasa cinta tersisa. Kukira ku tak mungkin untuk milikimu, cinta lama kau kembali. Masa lalu diriku dan dirimu ku terima apa hatiku.